sesungguhnya aku menyimpan perasaan. Kau katakan aku sahabat terbaik, dan bukan itu yang ku mau sebenarnya. Kau sedih, aku yang temani, menggenggam tanganmu mungkin dengan harapan yang berbeda dengan benarmu. Namun aku setia dan sabar menunggu kau mengerti. Di balik semua ini, aku melakukannya dengan cinta. Tiba-tiba kau meluk aku, indah rasa-rasanya seakan terbang melayang jalan rasa hatiku. Yang aku tahu kau tak sejauh itu. Kau sedih, aku yang temani, menggenggam tanganmu mungkin dengan harapan yang berbeda dengan benarmu. Namun aku setia dan sabar menunggu kau mengerti. Di balik semua ini, aku melakukannya dengan cinta. Aku melakukannya dengan cinta.